Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallathina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali. Naam, baik berkumpul dengan sebagian tulab di kelas, naam, ataupun dengan berkumpul dari jauh bagi para talabah online, para kelafikum. Nah, berkumpul dari sisi pelajaran ya, mendengarkan. Nah, alhamdulillah kita memuji Allah SWT atas segala kemudahan, atas segala pertolongan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa melanjutkan juga pelajaran kita pada malam hari ini. Dan malam ini kita masuk ke halaman 58. Halaman 58. Nah, barakallahu fikum. Ya, perhatikan. Kita seperti biasa baca bareng. Iqra. Iqra. Bacalah. Bacalah. Li. Li. Artinya aku memiliki. Aku memiliki. Laka. Laka. Engkau memiliki. Engkau memiliki. Lahu. Lahu. Dia memiliki. Dia memiliki. Nah, dia ini untuk laki-laki, mudzakkar. Laha. Laha. Dia memiliki. Dia memiliki. Nah, untuk perempuan ya, laha ini. Nah, antum perhatikan lam di situ, lam huruf jar. Nah, dulu sempat disebutkan huruf jar di antaranya apa? Min, ila, nam kan, ala dan seterusnya. Nah, ini huruf jar berikutnya adalah lam yang memiliki arti diantaranya adalah untuk kepemilikan, lil milk, kepemilikan. Nah, lam ini bisa masuk kepada isim yang mu'rab, isim yang dohir seperti li Muhammadin. Bisa juga masuk kepada isim yang mabni seperti di sini isim domir kata ganti. Ya, yang disebutkan di situ ya, terus kaf, terus ha, itu disebut apa? Kata ganti domir. Nah, domirnya kedudukannya mutasil yang fi mahali jarin. Nah, kalau kemarin kita baca kolami, kolamuka, kolamuhu, kolamuha, iya kan? Nah, itu berarti domir-domir ini bersambung dengan isim. Ya, kolami penaku, kolamuka penamu, kolamuhu penanya, kolamuha penanya. Nah, ini sekarang domir-domir ini bersambungnya dengan huruf jar. Nah, itu ya. Yang dia itu adalah lam. Bisa enggak dengan huruf jar? Bisa enggak dengan huruf jar yang lain? Bisa. Seperti min, minni, min, minka, minhu, minha. Kan gitu. Bisa. Nah, ini di sini lam. Lam kalau dia tuh ketemunya huruf jar yang berupa lam, kalau bertemu dengan isim mu'rab dhahir ya, seperti Muhammad, kasih huruf lam. Lamnya dibaca kasro li Muhammadin. Li kitabin. Li Muhammadin. Li kitabin. Maksudnya lam di sini lam tanpa ya. Kalau kita bikin kalimat misalkan al-qalamu li Muhammadin, apa artinya? Pena itu milik Muhammad, gitu kan? Al-qalamu li Muhammadin. Nah, apa bacaan lamnya? Harakatnya apa lamnya di situ? Kasro li Muhammadin. Nah, tapi lam ini, lam huruf jar ini ketika ketemu dengan domir-domir ini, domir seperti kaf, ha, harokatnya berubah jadi fathah. Yang tadinya al-qalamu li Muhammadin berubah menjadi al-qalamu laka, al-qalamu lahu. Pena itu milikmu, al-qalamu laka. Nah, itu ya. Nah, ini hanya perubahan harokat ini hanya sebatas perubahan untuk dialek, penyesuaian dalam pengucapan. Nah, artinya apa? Artinya dia itu tetap huruf jer, meskipun kadang dibaca ro, meskipun kadang dibaca kasro, lamnya kadang juga dibaca fathah. Nah, kecuali kalau domirnya berupa ya, maka tetap dibaca jer seperti yang pertama. Maka tetap dibaca kasro seperti yang pertama itu li, li, lam ketemu iya, dibacanya apa? Li, gitu kan? Nah, ini dipahamkan dari sisi bacaan harokat lam. Jadi lam di situ huruf jer, nah huruf yang kalau masuk kepada isim, maka isimnya menjadi majrur dengan tanda jernya apa? Kasro. Kalau dia isim mufrad ya, yang munsharif. Nah, assalamualaikum. Kemudian harokat lam ini juga bisa terkadang bisa menjadi fathah ketika bertemu dengan domir-domir mutasil yang kedudukannya fi mahali jarin, yang kedudukannya itu fi mahali jarin karena kemasukan huruf jar. Nah, kita baca nomor 1. Li ukhtun wahidatun. Li ukhtun wahidatun. Aku memiliki satu saudari. Aku memiliki satu saudari. Alaka akhun? Alaka akhun? Apakah engkau memiliki saudara laki-laki? Apakah engkau memiliki saudara laki-laki? La, mali akhun. La, mali akhun. Tidak, aku tidak memiliki saudara laki-laki. Tidak, aku tidak memiliki saudara laki-laki. Ukhti laha tiflun saghirun. Ukhti laha tiflun saghirun. Saudariku, dia memiliki anak kecil. Dia memiliki anak kecil. Atau dikatakan memiliki bayi kecil. Nah, boleh diartikan anak kecil, boleh bayi kecil. Nah, nomor 4. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Temanku, dia memiliki satu saudara dan satu saudari. Temanku, dia memiliki satu saudara dan satu saudari. Nah, atau diartikan temanku memiliki saudara dan saudari. Nah, juga boleh. Ya. Tapi akhun dan ukhtun itu menunjukkan mufrad, ya, menunjukkan tunggal. Adapun yang di atas ukhtun wahidatun dikasih wahidatun. Itu untuk mempertegas saja, memperkuat. Dipertegas, diperkuat dengan sifat wahidatun. Ukhtun, li ukhtun, aku memiliki seorang saudari. Itu artinya, kalau dikasih wahidatun artinya sama, li ukhtun wahidatun, aku memiliki seorang saudari, artinya sama. Nah, jadi wahidatun di situ sebatas dia sebagai penegas yang kedudukan i'rabnya sifat. Nah, ya, sampai di sini ada pertanyaan tentang huruf jir yang dia itu lam bertemu dengan domir-domir yang kita bahas ya. Domir pertama ya, yaitu untuk mutakalim, ya kan? Apa arti mutakalim? Pembicara. Kaf untuk mukhatab, apa artinya? Yang diajak bicara. Ha yang tanpa alif dan ha yang beralif, apa domir apa? Yang dibicarakan pihak ketiga. Nah. Ya, kita baca lagi. Naqulu indi kitabun wa naqulu li akhun. Naqulu kita berkata, aku memiliki kitab atau aku memiliki sebuah kitab. Dan juga kita berkata, aku memiliki saudara laki-laki. La naqulu, kita tidak berkata, maksudnya ini ucapan yang salah maksudnya. Indi akhun, tidak berkata indi akhun. Nah, tidak berkata aku memiliki saudara dengan memakai indi. Jadi dengarkan yang dalam kurung ini maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mau mengartikan indah dan lam kepada kepemilikan, ya, maka berikan pengguna, maka gunakan lam di sini kepada perkara yang dia itu tidak berkaitan dengan diri seseorang, seperti benda seperti yang semisalnya. Adapun yang berkaitan dengan diri seorang, maka memakainya lam. Lam ya, diri seorang dengan diri seorang. Seperti seorang itu memiliki hubungan berkaitan dengan dirinya, dengan keluarganya, kakaknya, adiknya, orang tuanya dan seterusnya. Maka bilangnya aku memiliki adik, aku memiliki saudara, aku memiliki tangan dan seterusnya berkaitan dengan diri, baik diri sendiri ataupun berkaitan dengan diri orang lain yang saudaranya. Makanya apa? Li. Jadi bilangnya li akhun, aku memiliki saudara. Tapi kalau tidak berkaitan dengan diri, tidak berkaitan dengan badannya ataupun dengan perkara berkaitan dengan keluarga dan seterusnya, makanya indi. Makanya indah, seperti indi sayyaratun, aku memiliki mobil. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita ingin mengartikan indah dan lam untuk kepemilikan, maka lam yang untuk kepemilikan itu diberikan kepada yang berkaitan dengan diri seorang, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan orang yang di sekitarnya. Ya, tapi kalau berkaitan dengan sesuatu yang terlepas dari badannya, dengan benda dan lain sebagainya, maka memakainya apa? Indah. Makanya indah, indah itu kalau indahnya ketemu ya menjadi baca indi. Kalau indahnya ketemu ha, indahu. Ketemunya menjadi bacanya indah kan? Indahu, indaka, indaha. Ya, domir-domir itu ya, kaf, ha itu bisa dimasukkan indah. Indah di bersambung dengan ya, dibaca indi. Indah bersambung dengan kaf, dibacanya apa? Indaka. Bersambung dengan ha, dibacanya indahu atau indaha. Nah, jadi yang dimaksud di situ dalam kurung, kalau kita mau menceritakan memiliki sesuatu yang tidak terlepas dari diri kita, makanya indah. Muhammadun indahu sayyaratun. Muhammad dia memiliki mobil. Tapi kalau kita ceritakan Muhammad memiliki saudara, bilangnya apa? Muhammad lahu akhun. Muhammad dia memiliki saudara. Nah, gitu ya. Nah. Kemudian yang ketujuh, ma'a sekarang. Ma'a. Nah, indah dan ma'a bisa memiliki arti yang sama. Artinya apa? Memiliki arti kebersamaan. Bersama. Indah kita bisa diartikan bersama atau di sisi. Seperti dalam bacaan yang telah lewat, al-mudarrisu indal mudiri, gitu kan? Guru bersama dengan mudir, atau diartikan guru berada di sisi mudir. Indah di situ memiliki arti kebersamaan, baik diartikan di sisi ataupun diartikan bersama. Demikian juga ma'a. Ma'a juga sama, memiliki arti yang arti kebersamaan. Bisa diartikan bersama ataupun yang semisalnya, al-mudarrisu ma'al mudiri. Al-mudarrisu ma'al mudiri. Berarti apa artinya? Guru itu bersama dengan kepala sekolah. Nah itu ya. Jadi apa? Secara arti kata bisa sama antara indah dan ma'a. Bisa sama mengartikannya, bersama. Gitu. Namun secara arti penggunaan bisa ada perbedaan. Secara penggunaan, penggunaan maksudnya penggunaan dalam bahasa mereka, dalam praktek apa? Lapangan gitu. Ada perbedaan. Contoh perbedaan di antaranya perbedaannya ketika seorang itu mengatakan al-mudarrisu indal mudiri. Nah itu kata mereka berarti dalam kenyataan mudaris itu mendatangi mudir lalu duduk di samping mudir atau bersama dengan mudir di situ. Katakan dia keluar dari kelas atau dari rumahnya lalu mendatangi mudir. Sang guru ini dan mendatangi mudir. Apa itu mudir? Kepala sekolah lalu duduk di kantornya. Itu dikatakan apa? Al-mudarrisu indal mudiri. Berarti mudaris mendatangi mudir lalu bersama dengan mudir. Tapi kalau al-mudarrisu ma'al mudiri tidak menunjukkan demikian. Artinya lebih umum. Bisa jadi mudirnya keluar lalu ketemu mudaris jalan bareng. Bisa jadi juga mudirnya keluar menuju kantornya mudaris. Perlu apa? Mudirnya ngajak bicara mudaris. Sejak juga mudirnya keluar ke kelas bertandingan dengan mudaris. Bisa juga mudarisnya keluar namun datangi mudir. Itu ya. Tidak ada perbedaan. Itu kalau dari dilihat dari sisi perbedaan penggunaan kata atau yang semisalnya. Namun kalau secara arti bahasa Indonesia bisa diartikan sama. Bersama itu cukup. Ya, bisa dimengerti? Nah. Barakallahu fikum. Ya, kita baca lagi. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid keluar bersama dengan Khalid. Hamid keluar bersama Khalid. Hamid keluar bersama dengan Khalid. Nah, atau Hamid keluar bersama Khalid, boleh gitu. Yang kedua, dhahaba at-tabibu ma'al muhandisi. Dhahaba at-tabibu ma'al muhandisi. Dokter pergi bersama dengan insinyur. Dokter pergi bersama dengan insinyur. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Pak guru duduk bersama dengan kepala sekolah. Pak guru duduk bersama dengan kepala sekolah. Man ma'aka ya Aliyu? Man ma'aka ya Aliyu? Siapakah yang bersamamu wahai Ali? Siapakah yang bersamamu wahai Ali? Ma'i zamili. Ma'i zamili. Temanku bersamaku. Temanku bersamaku. Nah, boleh diartikan dibalik. Ya Aliyu apa ya Ali? Ya Aliyu. Jadi saya baca ya Aliyu. Ya Aliyu, ya. Ya. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Ali itu nama orang. Aliyun. Kalau awalannya dulu jadi mati. Bukan ya. Kalau diawali dengan ya, maka yang tadinya tanwin berubah menjadi jadi tan doma. Yang tadinya tanwin maka tanwinnya hilang. Ya Aliyun menjadi Aliyun menjadi ya Aliyu. Ya itu. Yang membuat majrur itu kalau dia itu huruf jar atau dia dorof. Ya, kalau huruf jar isim setelahnya majrur. Nah, ya itu seperti alif lam membuat isim setelahnya ya menghilangkan tanwin, membuat hilangnya tanwin pada isim. Ya. Nah, kalau ya-nya masuk pada ini kepada apa? Isim ma'rifat seperti nama. Nanti bisa juga ya itu enggak menghilangkan tanwin. Kalau masuknya kepada munadanya yang nakiroh wero maksuda, ya rojulan. Itu nanti pembahasan innahu. Maksudnya apa? Maksudnya tidak mesti hilang tanwinnya, tergantung niatnya apa. Ya rojulu, tanwinnya hilang. Artinya apa? Wahai laki-laki. Nah, ketika bilang wahai laki-laki berarti memaksudkan kepada laki-laki tertentu. Wahai laki-laki di hadapan anak ada tiga laki-laki. Yang tiga ini enggak anak kenal, tapi anak maksudkan satu dari yang tiga. Wahai laki-laki sini. Anak maksudkan satu, berarti anak bilang ya rojulu. Di hadapan anak ada tiga laki-laki, tapi anak enggak memaksudkan satu pun. Siapapun yang mau datang tujuan tercapai. Anak bilang apa? Ya rojulan. Khud biyadi. Nah, wahai laki-laki, ambillah tanganku. Jadi maksudnya genggam, tuntun aku. Itu bedanya gitu. Ketika mengucap ya rojulu berarti memaksudkan satu dari yang banyak tentukan, tapi semuanya enggak dikenal. Kalau ya rojulan berarti tidak dimaksudkan satupun. Siapapun yang datang silakan bisa bantu saya. Ini sekedar pelengkap. Artinya apa? Ya ketika masuk ke isim, kalau isimnya maksudnya kepada isim ma'rifat maka seperti nama yang tadinya tanwin maka tadinya menjadi hilang. Atau masuk pada isim nakiro seperti rojulun. Ketika maksudnya kepada yang ditentukan maksuda, maka juga tanwinnya hilang. Tapi kalau maksudnya kepada ghairu maksuda, maka tanwin masih ada. Cuman berubah dari doma menjadi fathah. Ya rojulan. Insya Allah nanti di nahu akan jelas ya. Nah, afan. Jadi ada selingan itu. Nggak masalah untuk lebih mengingatkan. Ya kita baca ulang. Man ma'aka ya Aliyu? Man ma'aka ya Aliyu? Siapakah yang bersamamu wahai Ali? Siapakah yang bersamamu wahai Ali? Ma'i zamili. Ma'i zamili. Temanku bersamaku. Temanku bersamaku. Nah, ana baca membalik arti. Ma'i zamili, temanku bersamaku. Kenapa? Karena dijelaskan kemarin dorof dan jar majrur boleh diletakkan bolak-balik. Demikian juga boleh menerjemahkannya bolak-balik. sebagaimana dia itu boleh diletakkan bolak-balik, maka terjemahan juga boleh bolak-balik. Nah, itu ya. Itu khusus pada dorob dan jar majrur. Nomor 5. Aminatu ma'aha zaujuha. Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah, suaminya bersamanya. Aminah, suaminya bersamanya. Nah, kharaja abi minal baiti, man kharaja ma'ahu. Kharaja abi minal baiti, man kharaja ma'ahu. Nah, kharaja abi minal baiti, bapakku keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu, siapa yang keluar bersamanya? Jawabannya, kharaja ma'ahu ammi. Kharaja ma'ahu ammi. Nah, keluar pamanku bersamanya. Keluar pamanku bersamanya. Nah, ahsantum. Barakallahu fikum. Dari nomor 1 sampai nomor 6, konteks kalimatnya atau pola kalimatnya adalah bentuknya fi'il fa'il. Apa fi'il fa'il? Kata kerja dan pelaku. Kata kerja dan pelaku. Nah, kharaja kata kerja. Kata kerja butuh kepada pelaku. Butuh kepada pelaku. Pelakunya di situ hamidun. Nah, dahaba kata kerja. Butuh kepada pelaku. Pelakunya at-tabibu. Jalasa juga kata kerja. Fi'il. Ya, kata kerja itu fi'il. Fa'ilnya al-mudarisu. Fa'il itu pelaku artinya. Nah, yang nomor 4 yang bukan bentuk bukan bentuk fi'il fa'il nomor 4. Nomor 5 juga bukan bentuk fi'il fa'il. Yang nomor 6 bentuk fi'il fa'il. Kharaja di sini fi'il, abi sebagai fa'il. Nah, begitu juga yang di belakang. Kharaja fi'il, ami sebagai fa'il. Demikian juga yang di tengah. Kharaja fi'il, fa'ilnya huwa, kembali ke mana? Fa'ilnya mustatir yang tengah itu. Mustatir itu tersembunyi. Huwa kembali ke man. Nah, itu ya. Waalaikumsalam. Jadi antum sudah diulang-ulang diingatkan tentang rukun kalimat yang namanya mubtada khobar dan fi'il fa'il. Itu harus mengerti ketika ketemu suatu kalimat ada fi'il fa'il. Karena sangat penting. Sangat membantu untuk bisa memahami durusulugo ataupun nahu ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan bahasa Arab. Nah, dan diingatkan lagi bahwa mubtada khobar, pola mubtada khobar, mubtada marfu, khobar juga marfu, gitu kan? Marfu itu ibarat dari doma atau penggantinya doma kan? Demikian juga fa'il, fa'il marfu. Lihat di situ, hamidun, marfu enggak? Marfu tandanya apa? Doma. Atau bibu marfu enggak? Marfu tandanya apa? Doma. Terus juga nomor dari nomor 3 marfu juga tandanya doma. Nomor 6 abi marfu itu doma kelihatan karena bertemu dengan ya mutakallim, ya yang memiliki arti pemilikan. Abi bapakku asalnya apa? Abu terus belakangnya ya abui gitu kan. Nah, kalau bilang abui susah, kurang pas, sehingga pak domanya dikalahkan diganti menjadi kasro abi. Itu namanya harokatul munasabah, harokat penyesuaian. Nah, segala macam harokat ketika ketemu dengan isim yang bersambung dengan ya apa namanya, ya mutakalim, ya yang memiliki arti pembicara, artinya ku, aku atau ku, itu harokatnya semua akan berubah jadi kasro. Ya, itu ya artinya pak, artinya kalau enggak ada ya-nya harokatnya doma. Misalkan ja'a abun. Ketika dikasih ya, ja'a abun artinya apa? Datang bapak kan. Tapi ketika dikasih kepemilikanku, datang bapakku, maka yang tadinya doma berubah jadi kasro. Datang bapakku, ja'a abi. Atau fathah seperti apa? Ra'aitu aban. Aku melihat bapak. Kita ganti, aku melihat bapakku menjadi ra'aitu abi. Nah, yang tadinya fathah berubah juga jadi kasro. Jadi harokat doma atau fathah akan kalah ketika isim itu ada ya-nya, ya yang memiliki arti kepemilikan, yang artinya ku, disebut ya mutakalim gitu ya. Nah, seperti sekarang kharaja abi. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa yang namanya fa'il itu marfu, tandanya apa? Doma. Sekarang kita enggak kelihatan domanya mana. Jawabannya apa? Kalah. Kalah. Domanya kalah karena menyesuaikan dengan ya tadi. Namanya di situ dikatakan tersembunyi ya. Harakatnya harakat domanya muqaddarah, tersembunyi. Terhalang dari dinampakkan karena harakatul munasabah. Harakatul munasabah yaitu menyesuaikan dengan ya mutakallim. Karena ya mutakallim itu ya yang bersukun, maka cocoknya sebelumnya adalah, maka harakat yang cocok untuk ya mutakallim sebelumnya adalah kasrah. Sebagaimana wawu doma, sebagaimana wawu yang bersukun, harakat yang cocok sebelumnya adalah doma. Sebagaimana alif, harakat yang cocok sebelumnya adalah fathah. Nah itu namanya harakatul munasabah. Sehingga kalau dalam i'rab kita sebut kharaja fi'il madi abi fa'il marfu'un alamatu raf'ihi doma muqaddara mana'a min huriha istighalu mahal biharakatil munasabah biya mutakallim. Artinya apa? Abi itu fa'il yang rafa. Nah, dan tanda rafa'nya doma yang disembunyikan, terhalangi dari dinampakkan atau tidak bisa dinampakkan. Doma ini tidak bisa dinampakkan. Kenapa? Karena mengikuti harokat penyesuaian dengan ya mutakallim. Itu bahasa Indonesianya gitu. Di Arab kan bilangnya abi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi doma muqaddarah mana amin duhriha istighalu mahal biharokatil munasabah mana amin duhriha istighalu mahal biharokatil ya mutakallim. Nah, barakallahu fikum. Yaitu secara tambahan yang teman-teman ini kalaupun enggak dimengerti enggak apa-apa. Karena tempatnya di nahwu sebetulnya. Cuman dipahamkan di sini supaya apa? Supaya ketika masuk ke nahwu atau masuk pelajaran lain sudah punya gambaran. Nah, itu ya. Nah, dan juga supaya enggak jenuh untuk baca durusul ugho karena ada selingan-selingan. Tapi selingannya bukan guyon, bukan yang enggak bermanfaat kan. Selingannya dengan perkara yang insyaallah menambah manfaat, menambah faedah. Nah. Ya, kita lanjutkan apa tadi? Jadi tadi disebutkan kharaja abi fa'il. Nah, fa'il tanda marfu, tanda rafa'nya doma yang enggak kelihatan. Nah, kita lanjutkan bacaan ya. Abu Salma dibaca nomor 8 yang atas. Baitun, rumah. Iya, terus baituka, rumahmu. Iya. Baituhu, rumahnya. Baituha, rumahnya. Baiti, rumahku. Nah, aksan tuh. Lihat, baitun berarti dia tuh isim yang tidak bergandengan dengan apapun. Isim ini tidak mudhof kepada domir. Nah, setelahnya nanti baituka isim yang mudhof kepada domir. Domir ka. Gitu ya. Kemudian domir ha, domir ya. Nah, sekarang mas dimas. Nah, sebentar. Kalau kita perhatikan baitun, tanwin enggak? Tanwin. Baituka tanwin enggak? Kenapa enggak tanwin? Kalah. Bukan kalah, bukan. Perhatikan, baitun seperti baitu Muhammadin. Asalnya kan baitun ditambah Muhammadun. Kenapa berubah menjadi baitu Muhammadin? Kenapa berubah menjadi baitu bukan baitun? Kepemilikan. Perhatikan pertanyaan. Nah, iya itu jawabannya. Ulang Abu Salma. Ana bertanya, baitun ditambah Muhammadun menjadi baitu Muhammadin. Kenapa menjadi baitu? Mana tanwinnya? Tanwinnya hilang karena mudhof. Nah, itu. Karena tanwin itu hilang satu ketika mudhof, dua ketika kemasukan alif lam, al, ketika ada ya, kan itu. Nah, ini juga sama. Baitun menjadi baituka, kenapa bukan baitunka? Ya kan? Kenapa jadi baituka? Apa jawabannya, Bu Salma? Karena mudhof. Kapnya mudhof ilai. Sama kita ngucap baitu Muhammadin dengan baituka. Sama-sama mudhof. Bedanya kalau baitu Muhammadin, baitunya mudhofnya kepada isim yang mu'rab. Isim yang disebut Muhammad tadi, isim mu'rab. Mu'rab itu maksudnya mengalami perubahan. Kalau baituka, isim mabni. Mudhofnya kepada isim yang tetap, yang enggak mengalami perubahan. Nah, ya. Kalau baituki nanti untuk arti lain. Iya. Nanti insyaallah ada pembagian tentang arti mu'rab dan arti mabni. Itu arti apa itu arti mu'rab dan mabni? Pada pelajaran kita yang kita beri judul pengantar ilmu nahwu dan syarat. Nanti insyaallah. Iya, nanti itu modulnya lagi di edit, mau dijadikan PDF, terus nanti mau di, silakan yang mau download nanti download lewat channel bisa. Ada yang minta saya. Iya, insyaallah. Nah, sudah ada satu jilid, tinggal menyelesaikan jilid 2 dan 3 insyaallah. Bertahap nanti. Nah, yang nomor berapa sekarang? Nomor baris kedua. Iya, Mas Dimas baca baris kedua. Abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Iya, artinya? Abun, bapak, abuka, bapakmu, abuhu, bapaknya, abuha, bapaknya, abi, bapakku. Ahsanta. Ya, Mas Edward. Akhun, saudara. Akhuka, saudaraku, saudaramu. Akhuhu, saudaranya. Akhuha, saudaranya. Akhi, saudaraku. Nah, kita selesaikan dulu bacaan, lalu kembali menjelaskan ini ya, supaya nanti ada apa, satu yang bisa antum pahami lebih dari bacaan. Ya, kita baca bareng. Abi wa ummi fil baiti. Abi wa ummi fil baiti. Bapakku dan ibuku berada di rumah. Bapakku dan ibuku berada di rumah. Aina abuka ya Hamidu? Aina abuka ya Hamidu? Di mana bapakmu wahai Hamid? Di mana bapakmu wahai Hamid? Dhahaba ila suqi. Dhahaba ila suqi. Bapakku telah pergi ke pasar. Bapakku telah pergi ke pasar. Aahuka tabibun? Aahuka tabibun? Apakah bapakmu adalah seorang dokter? Apakah bapakmu adalah Ayah Afan, apakah saudaramu adalah seorang dokter? Apakah saudaramu seorang dokter? La huwa mudarrisun. La huwa mudarrisun. Bukan, dia itu adalah seorang guru. Bukan, dia itu adalah seorang guru. Zainabu fir riyadi. Zainabu fir riyadi. Zainab berada di Riyadh. Zainab berada di Riyadh. Akhuha fi Taifi wa abuha fil Madinatil Munawwarati. Akhuha fit Taifi wa abuha fil Madinatil Munawwarati. Saudaranya berada di Taif dan bapaknya berada di Madinah Munawwarah. Saudaranya berada di Taif dan bapaknya berada di Madinah Munawwarah. Hada talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Hada talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Murid ini bapaknya adalah seorang menteri dan saudaranya adalah pedagang yang besar. Murid ini bapaknya adalah seorang menteri dan saudaranya adalah pedagang yang besar. Naam, ahsantum. Masih ada ya. Dhahaba akhi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati. Dhahaba akhi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati. Bapak, saudaraku pergi ke sekolahan dan bapakku pergi ke universitas. Saudaraku pergi ke sekolahan dan bapakku pergi ke universitas. Nah, poin ke-9, Muhammadun. Ya, baca Muhammadun. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Hamidun. Hamidun. Abbasun. Abbasun. Mahmudun. Mahmudun. Nah, nama-nama ini semuanya nama laki-laki, ya, nam, atau nama-nama ini biasa dipakai oleh orang Arab untuk nama laki-laki. Nah, barangkali yang selain Arab maka untuk perempuan ya. Tapi yang di Arab nama-nama ini untuk laki-laki. Nah, semuanya kalau antum perhatikan harokatnya tanwin. Ya, itu isim-isim yang mu'rab, yang munsharid, yang mengalami perubahan harokat dari doma, fathah, kasrah, dari marfu mansub kepada majrur. Nah, dengan harokat yang tohir tadi, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, Khalidun, Khalidan, Khalidin, Hamidun, Hamidan, Hamidin, Abbasun, Abbasan, Abbasin, Mahmudun, Mahmudan, Mahmudin. Nah, itu harokatnya. Nama yang di bawah yang mau kita baca, ya, coba lihat Hamzatu dan seterusnya. Ini nama-nama laki-laki yang nama-nama ini berakhiran ta'marbuto. Dia tidak bisa ditanwin, tidak bisa kita menyebut tun tanwin. Ya, gitu. Namanya apa ini? Isimnya isim mamnu minasorfi, isim yang tidak menerima sorof. Sorof yang dimaksud tanwin. Artinya isim ini tidak bisa ditanwin dan tidak bisa menerima tanda kasroh. Tidak bisa menerima tanda kasroh. Nah, itu ya. Seperti yang disebutkan hamzatu, kalau dikasih an atau min hamzata, tidak bisa kita katakan min hamzati, enggak bisa. Kan nah, kasrohnya berubah jadi fathah kasrohnya. Atau dengan kata lain, pengganti kasrohnya adalah fathah. Fathah itu bisa cabang dari kasroh sih. Fathah. Ya nanti lebih jelas nahwu insyaallah. Ya kita baca. Hamzatu. Hamzatu. Talhatu. Talhatu. Usamatu. Usamatu. Muawiyatu. Muawiyatu. Ikrimatu. Ikrimatu. Nah, kalau kita rubah harokatnya hanya bisa kita rubah menjadi fathah. Hamzata, Talhata, Usamata, Muawiyata, Ikrimata. Yang fathah ini nanti untuk mansub sama majrur. Nanti untuk mansub sama majrur pakainya fathah. Kalau yang marfu pakainya dhamma. Hamzatu. Nah. Ya. Sekarang coba dibaca yang bawah. Iqra'il asma'al atiyata wadbit awakhirahu. Wadbit awakhiraha. Bacalah isim-isim berikut dan berilah akhir harokat. Itu maksudnya tetapkan, pastikan akhir dari harokat kata tersebut. Pastikan atau tetapkan akhir dari harokat kata-kata di bawah ini. Ya, silakan. Dua kata. Bu Salma. Khalidun. Ya, terus hamzatu. Naam, Khalidun isim mu'rab atau munsharif, hamzatu mamnu minasharfi. Iya, Mas Dimas. Ammarun. Anasun. Naam, ahsanta. Semuanya isim munsharif, ya. Munsharif itu yang menerima sharaf. Bisa tanwin, bisa kasrah. Terus Muawiyatu. Naam. Hamidun. Iya, Muawiyatu mamnu minasharfi, hamidun isim munsharif. Ya, Abu Salma lagi. Usamatu, Ikrimatu. Nah, ini dua-duanya mamnu minasharfi. Terus semua dihabiskan Mas Dimas, tiga-tiganya dibaca. Abbasun, Muhammadun, Talhatu. Nah, ini yang Abbas dan Muhammad munsharif, Talhatu mamnu minasharfi. Nah, kita baca lagi. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Az-zamilu. Az-zamilu. Apa artinya? Man. Teman ya. Teman dekat atau teman sejawat seringnya disebut zamil. Az-zawju. Az-zawju. Artinya? Az-zawj seringnya diartikan suami. Boleh enggak diartikan istri? Boleh. Aslinya zauj itu bisa untuk suami dan istri dipakai. Namun dalam percakapan sehari-hari dibedakan zauj untuk suami, zaujatu untuk istri. Tapi kalau kita melihat urufnya orang-orang dahulu atau dengan kata lain apa, kalau kita melihat dari kamus Arab, baik kamus ini kita lihat dari Al-Qur'an, dari hadis, kamus rujukan, maksudnya rujukan kita melihat asal penggunaan kata ya. Nah, itu zauj itu bisa digunakan untuk istri. Sehingga dalam hadis banyak keluar an Aisyata zaujin nabihi sallallahu alaihi wasallam. Cari hadis banyak gitu. An Aisyata zaujin nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bukan zaujati tapi zauji. Zauji. Dari Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada ta'arut kan? Nah, berarti zauj itu bisa dipakai untuk istri atau suami, artinya pasangan, zauj, pasangan. Dari Aisyah, pasangan Nabi Muhammad SAW. Istri bukan? Istri. Nah, artinya apa? Boleh zauj itu diartikan suami, boleh juga istri. Namun dalam penggunaan bahasa sehari-hari yang ada sekarang dipakai di Arab, seringnya dibedakan zauj untuk suami, zauj satu untuk istri. Nah, wahidun artinya? Satu. Fatan. Pemuda. Pemuda. Ma'a. Bersama. Atiflu. Anak bayi. Al-Kuwaitu. Kuwait. Nama-nama negara. Al-Lughatu. Al-Lughatu. Apa? Bahasa. Bahasa. Nah, Al-Kuwait, negara Kuwait, Al-Lughatu, bahasa. Selesai ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini sebelum kita tutup. Tadi dijanjikan menjelaskan tadi apa itu? Poin 8. Buka poin 8. Nah. Ada enggak pertanyaan pada poin 8 dari antum? Baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti, abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Ada pertanyaan enggak? Atau ada enggak sesuatu yang membuat antum bingung? Apa Mas Dimas? Apa salah? Antum punya unek-unek, tapi namun mungkin antum sulit membahasakannya ya. Gimana? Gak apa, sampaikan aja. Kelas kita kelas kecil ini, cuma bertiga kan antum. Insyaallah. Sekarang kan tanya, kalau antum nggak nanya. Ketika baitun bersambung dengan ketika baitun dimudhofkan kepada kab menjadi baituka, ya enggak? Doma yang tadinya tanwin jadinya ghairu tanwin kan, ghairu munawwan. Domanya satu, baituka. Abun ketika bersambung dengan ketika dimudhofkan kepada kaf, abuka, muncul wawu di situ. Kenapa enggak abuka? Domanya satu langsung kaf. Iya kan? Padahal ada bedanya enggak? Baituk, iya, baitun jadi baituka. Nah, akun juga menjadi akhuka. Kenapa muncul wawu? Ya. Akhuka, abuhu, akhuhu, abuha, akhuha, kan itu di situ. Nah, itu. Apa jawabannya? Pengganti domah. Nah, wawu adalah pengganti bagi doma. Pernah disebutkan bahwasanya apa? Marf tanda rafa itu berup doma. Atau dijelaskan bahwasanya yang dikatakan marfu itu ibarat dari harokat isim berupa doma atau penggantinya doma. Nah, di antara pengganti doma adalah wawu. Pada apa? Pada jamak mudzakkar salim seperti al-muslimuna. Ini tuh ada wawu kan? Itu wawu pada muslimuna itu pengganti doma. Wawu pada muslimuna. Demikian juga wawu pada abun atau akhun. Abuka, akhuka. Nah, itu pengganti doma. Nah, fathahnya apa? Fathahnya jadi alif nanti. Pengganti fathahnya alif. Jadinya abaka, akhoka. Nanti kita belum masuk harokat fathah. Ketika jir kasro, apa penggantinya kasro? Menjadi ya abika, akhika. Seperti kemarin, ummi ma'a. Apa tadi kemarin? Ma'abihi. Ya, diingatkan sama ya ma'abihi kan? Kan sempat dibaca ma'a abuhu. Nah, itu kita ketika itu enggak perhatian karena lagi memperhatikan yang lain. Nah, itu salah ma'a abuhu. Yang benar apa? Ma'a abihi. Kenapa? Karena ada ma'a, ada dorob. Dorob itu menghendaki setelahnya mudhof ilaih. Majrur dengan tanda kasro. Tapi karena abuhu di sini tidak ada kasronya, kasronya diganti dengan wawu. Kasronya diganti dengan ya, maka tulisnya ya. Ma'a abihi. Nah, jadi untuk isim yang isim abun dan akhun itu ketika marfu bukan doma tapi dengan wawu. Ketika mansub bukan dengan fathah tapi dengan alif. Ketika majrur dengan apa? Dengan ya bukan dengan kasro. Itu maksudnya. Isim ini disebut asmaul khomsa. Apa? Asmaul khomsa, isim-isim yang lima. Isim yang lima. Nah, isim yang lima ini abun, akhun, tambah lagi hamun, hamun nanti ifa, tambah lagi famun, mulut, ya, tambah lagi bu, itu artinya yang memiliki, bu malin berarti yang memiliki harta. Itu isim yang lima ini namanya asmaul khomsa. Isim-isim ini memiliki hukum khusus, yaitu apa? Ketika marfu tanda rafa'nya wawu, ketika mansub tanda nasabnya alif, ketika majrur tanda jirnya ya, itu bukan doma fathah kasro tapi berganti menjadi wawu fathah dan ya, sehingga kita ucap abuka, nam akhuka, hamuka, fuka dzumalin. Kalau mansub kita ucap abaka akhoka faka dzumalin. Nah itu. Apa tadi? Abun, akhun, terus hamun, hamuka. Hamun itu ipar. Terus famun, mulut. Satu lagi dzumalin. Itu asmaul khamsah. Ada yang menambahkan satu lagi hanuka, hanun. Hanun itu artinya anu. Hanun itu dibahasakan dalam bahasa Indonesia anu. Anu itu bahasa apa dalam bahasa kita? Bahasa sindiran. Sindiran untuk yang jorok kan. Saya melihat anunya. Maksudnya kan sesuatu yang kita malu untuk kita ucapkan. Bilangan anu kan. Itu dalam bahasa Arab hanun. Hanun. Yang keenam itu hanun. Jadi ada yang mengatakan asma'us sitta, isim-isim yang enam. Kalau disebut asma'us sitta berarti ditambah hanun tadi, hanuka ya. Kalau asma'ul khamsah berarti menghilangkan yang tadi, yang hanun tadi, yang anu itu. Nah jadi barakallahu fikum. Jadi dari asma'ul khamsah ini antum sudah mengetahui dua. Apa ini? Abun dan akhun. Kalau abun dan akhun, dia akan ketika marfu bukan dengan doma tapi dengan wawu. Ya, abuka, akhuka, nanti yang akan datang insyaallah bisa ketemu dengan hamun dan famun atau dumalin. Yang paling dekat sepertinya akan ketemu dengan du nanti. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi? Coba lihat di grup apa ada pertanyaan. Yang ada dalam anggota, yang masuk dalam anggota grup boleh menyampaikan pertanyaan di grup. Nah, apa yang perlu ditanyakan atau apa yang perlu diluruskan boleh diluruskan lewat grup. Nah, kalau enggak ada berarti kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada malam Jumat yang akan datang. Malam Jumat satu Ahad untuk Bidrusul Ughom, malam Seninnya untuk pengantar Nahu dan Sorob. Sementara satu malam dulu. Sambil berjalan nanti bisa nambah 2 malam insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, shalallahu astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.